Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sekarang kita masuk pembahasan al-munada. Ya. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sinhaji al-Ma'ruf bin Ajur Rum rahimahullah, babul munada. Al-munada khamsatu anwa'in. Al-munada ada lima macam. Al-mufradul 'alamu والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. قال الشارح رحمه الله أقول الثامن من المنصوبات yang kedelapan dari isim-isim yang mansub المنادى بفتح الدال. Ya. Wa huwa lughatan, dan dia secara bahasa, yakni maknanya dari segi bahasa, al-matlubu ikbaluhu mutlaqan. المطلوب إقباله مطلقا. المطلوب yang dituntut إقباله sambutannya menghadap, ya, secara mutlak. Ya, dalam bahasa kan simpelnya apa, dipanggil gitu. Al-munada artinya yang dipanggil. Nah, jadi yang dipanggil itu, ya, dituntut sambutannya, ya, menghadap kepada yang memanggil. Nah, datang kepada yang memanggil secara mutlak gitu. Nah, al-matlubu iqbaluhu mutlaqan. Istilahan, secara istilah, المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها. Secara istilah, yang dituntut iqbalnya, ya, dengan menggunakan ya atau ihda akhawatiha, atau salah satu dari akhawat, ya. Nah, salah satu dari saudara-saudarinya. Wal ahrufu allati yunada biha, huruf-huruf yang digunakan untuk nida, ya, dalam munada, hiya al-awwalu ya. Yang pertama adalah ya. Nahu ya Amru ijtahid. Wahai Amr, ijtihad. Ya, bersungguh-sungguhlah. Wahia ummul bab. Dan ya adalah ummul bab, induk bab ini. Ya, induk bab ini. Walihada la yunada, walihada la yunada lafzul jalalati illa biha. Walihada, oleh karena ini, la yunada, tidaklah dipanggil, ya, lafzul jalalah Allah illa biha, kecuali dengan menggunakan ya. Nahu ya Allah, ya Allah. Naam. Ketika seorang hendak memanggil Allah SWT dalam doa, ya, berdoa kepada Allah, ya Allah. Nah, hanya dengan ya. Adapun selain ya, lafzul jalala, ya, tidak bisa, ya, digunakan selain, naam, tidak bisa dipanggil, jadikan munada dengan selain ya. Tayyib. La yunada lafzul jalalati illa biha. Wa la yuqaddaru 'inda hadfi harfi nida'i ghairuha. Wa la yuqaddaru, dan tidak ditakdirkan, 'inda, ketika hadfi harfi nida', ketika huruf nida' dibuang, ghairuha, tidak ditakdirkan selain ya. 'Inda hadfi harfi nida', ketika harfu nida' dibuang, tidak disebut dalam ucapan, ya, mahdhuf, maka la yuqaddaru ghairuha, tidak bisa ditakdirkan selain ya. Artinya mesti ditakdirkan ya, yang ditakdirul kalam ya, gitu. Nahu, contohnya Yusufu. Nah, ini kan Yusufu munada, man harfu nidanya mahdhuf, tamam, a'rid an hada, ai ya Yusufu. Ya Yusufu. Tayyib. Nah, ini, ya, pertama kita fahami bahwa ummul bab adalah ya. Dengan itu dia yang pertama kali disebut. Naam. Nah, dan di sini disebutkan dua perkara, ya, sebagai ummul bab, kekhususannya karena kuatnya ya. Nah, lafzul jalalah hanya bisa yunada dengan ya, selainnya tidak. Kemudian ketika harfun nida mahdhuf, maka ya, la yuqaddaru ghairuha, tidak ditakdirkan selain ya. Nah, jadi mesti takdirul kalam ya. Gitu. Seperti contoh ini, Yusufu, ya Yusufu, takdirul kalam. Nah, tidak bisa ditakdirkan misalkan dengan harfu nida yang lainnya yang datang setelahnya, alhamzah, ai, ayah, dan lain-lainnya akan datang nanti. Nah, nanti kita akan kembali mengi'rabnya, ya, nanti kita baca dulu sampai pada penjelasan i'rabnya. Naam. Atsani, yang kedua, alhamzatu nahu azaidu ta'allam. Wahai Zaid, ta'allam, belajarlah. Naam. Naam. Al-thalithu ay. Yang ketiga ay. Nahu ay Muhammadu. Akbil. Wahai Muhammad. Ya, datanglah. Menghadap. Naam. طيب الرابع yang keempat aya nahu aya Ali tasaddaq wahai Ali bersedekahlah al-khamisu haya nahu haya Ibrahim mustaqim. Wahai Ibrahim, istaqim, istiqomalah. Jadi dihafalkan ya. Ya, a, ai, aya, haya. Ya, a, ai, aya, haya. Tayyib. Ya, ya Amru. A, Amru, ai, Amru. Aya, Amru, haya, Amru. Nah. Tayyib disebut. Jadi lima ya. Naam, ada lima huruf nida. Naam. Wa yanqasimul munada ila khamsati aqsam. Jadi tadi adalah naam penjelasan tentang ahruf an-nida. Sekarang taksim al-munada. Klasifikasi al-munada yang munada yang dipanggil. Naam. Al-munada yang dipanggil terbagi, klasifikasinya terbagi menjadi lima macam. Al-awwalu yang pertama, al-mufradul alamu. Al-mufradul alam. Tayyib. Wahuwa, yaitu makana ta'rifuhu sabiqan ala nidai. Yaitu isim yang ma'rifahnya mendahului atas panggilan. Iya. Karena dia merupakan isim alam, ya, isim alam itu ma'rifah, jadi sudah ma'rifah, na'am sebelum dipanggil, na'am. Baik, dan apa makna al-mufrad di sini? Al-mufrad nanti akan dijelaskan setelahnya. Nah, adapun al-alam kita tahu bersama isim alam adalah salah satu isim yang merupakan ma'rifah. Tayyib. Nahu ya Zaidu wa ya Hindu. Wa Zaid wa Hind. Tayyib, wal muradu bil mufrad ini. Penjelasan dalam mufrad dan dimaksud dalam mufrad huna di sini ma laisa mudhafan wa la syabihan bil mudhaf. Sesuatu yang tidak mudhaf dan jadi sesuatu yang bukan mudhaf, tidak mudhaf dan bukan pula mirip dengan mudhaf. Jadi istilah mufrad di sini sama dengan istilah mufrad pada apa? La nafiya lil jins. Nah, yaitu bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Baik. Fa yadkhulu fihi, maka masuk di dalamnya al muthanna wal jam'u. Masuk dalamnya isim muthanna dan jam'. Yani isim mufrad, isim muthanna dan isim jam'. Masuk dalam kategori mufrad di sini. Karena bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Kama taqaddama sebagaimana telah lewat fi babila annafiyati lil jinsi. Sebagaimana telah lewat pada bab la annafiyah lil jins. Faham? Ini yang pertama ya, al-mufradul alam. Al-thani, yang kedua nakiratul maksudatuh. Nakirah al-maksudah. Nah, nakirah yang dimaksud ya secara tertentu. Wahia allati qusida biha muayyanun. Allati nakira yang qusida biha dimaksudkan dengannya muayyan sesuatu tertentu. Naam. Nahu, contoh, ya rajulu, wahai pria. Pria yang dimaksud adalah pria tertentu. Nah, ya mro'atu, wahai wanita, wanita tertentu yang dimaksud. Nah, jadi tertuju kepada pria tersebut, tertentu yang dituju itu. Tertuju kepada wanita tertentu, tersebut yang dituju dengan panggilan. Naam. Ats-tsalitsu, yang ketiga, an-nakiratu ghairul maqsudati. Nakirah, ya, yang tidak dimaksud dengannya sesuatu tertentu. Wahiya allati qusida biha wahidun ghairu muayyan. Nakirah, ya, yang qusida biha dimaksudkan dengannya wahid, salah satu yang masuk dalam maknanya, ghairu muayyan, ya, yang tidak ditentukan. Ya ghafilan, wahai orang yang lalai, tanabbah, ya, sadarlah. Nah, perhatikanlah. Ini baik. Tanabbah, perhatikanlah. Sadarlah. Perhatikanlah. Nah, siapa ini ghafilan yang dipanggil ini? Wahai orang yang lalai, gak ditentukan siapa. Nah, ada, ya, salah satu dari yang hadir, nah, yang masuk dalam kategori lalai, maka dia masuk di sini. Bukan orang tertentu yang dituju, ya. Yang jelas dia ghafil, masuk kategori ghafil, ya, maka dia masuk. Nah, ya ghafilan tanabbah, wa ya jahilan ta'allam, wahai orang yang bodoh, ta'alam, belajarlah. Siapa ini yang jahil yang dimaksud? Nah, tidak ditentukan siapa. Tayyib. Nakira ghairul maqsudah. Jadi enggak jelas. Nakira itu kan maknanya enggak jelas kan? Tidak ma'rifah gitu, enggak pasti. Enggak ditentukan. Nah, ya, ketika dia nakirah ghairul maqsudah, maka berarti tetap dengan makna nakirahnya, tidak ada sesuatu tertentu yang dituju. Beda ketika nakirul maqsudah yang kedua, memang dinakirahkan isimnya, tapi ada yang maqsudah, ada yang dituju. Nah, baik, jadi seperti apa ini? Seperti ma'rifah. Seperti alam yang di atas. Nah, dari segi ma'rifahnya. Karena ada sesuatu tertentu yang dituju dari segi maknanya. Nah. Ya. Oleh karena itu, al-mufradul alam an-nakiratul maqsuda ini sama hukum i'rabnya. Sebenarnya akan datang nanti. Baik. Ah, yang ketiga tadi nakiratul ghairu maqsudah, kemudian ar-rabi'u al-mudafu nahwu ya Abdullah, wahai Abdullah, wa ya hasan al-wajhi, wahai orang yang bagus wajahnya. Al-khamisu, yang kelima, asy-syabihu bil mudaf, yang mirip dengan mudaf, menyerupai mudaf, wa huwa mattasala bi syai'un min tamami ma'nah, yaitu sesuatu yang ittasala bi syai'un, bersambung dengannya sesuatu, min tamami ma'nahu, yang termasuk, ya, merupakan penyempurna maknanya, bersambung dengan sesuatu yang merupakan penyempurna maknanya. Sebagaimana definisi syabih mudhaf pada bab lana fil jins. sawa'un kana marfu'an bihi, ya, sama saja yang bersambung dengannya merupakan penyempurna maknanya itu marfu'an bihi dirafa' dengannya, nahu ya hasanan wajhuhu, ya, lihat wajhu, wajhu di sini didomma karena marfu' dirafa' oleh hasanan, wajhu di sini penyempurna makna hasanan. Jadi hasanan bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya, yang dalam hal ini ya dirofa olehnya. Ya hasanan wajhuhu. Wahai orang yang bagus wajahnya. Au mansuban bihi atau penyempurna maknanya itu, yang bersambung dengannya, dinasob dengannya. Nahu ya fahiman darsahu. Ya, ya fahiman darsahu, wahai orang yang faham pelajarannya. Au majruran bihi nahu, atau dijar dengannya, nahu ya rahiman bil ibadi, wahai orang yang na'am. Nah, adapun ini doa ya, ya rahiman bil ibadi, ya rahiman bil ibad. Iya, imma ini maksudnya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai yang penyayang terhadap seluruh hamba-hambanya. Nah, iya. Di sini bil ibad al-jar majrur muta'alliq bi rahiman. Nah, jadi sebenarnya al-majrur itu al-ibad di sini dijar oleh harful jar al-ba. Baik. Tapi dia ta'alluqnya dengan rahiman sehingga dibahasakan majruran bihi. طيب حكم المنادى حكم المنادى قال ابن أجر الروم رحمه الله فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة أدب المفرد العلم دن النكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. Maka keduanya ya mabni dengan dhom tanpa ditanwin. Nahu contohnya ya zaidu wa ya rajulu. Nah, tadi kita sudah lewati apa makna al-mufradul alam ya, dan apa yang dimaksud dengan nakiratul maqsudah. Nah, keduanya memiliki hukum yang sama, yaitu mabni 'ala dhamm min ghairi tanwin. Nahwu ya zaidu wa ya rajulu wa thalathatul baqiyatu, dan tiga lain yang tersisa yaitu an-nakiratu ghairul maqsudah, kemudian mudhaf syabibul mudhaf mansubatun la ghairu. Ketiganya dinasab tidak yang tidak dengan yang lainnya. Nah. Ketiganya dinasab tidak selainnya. Nah, yakni dinasab semua. La ghairu, yakni la ghair an-nasab. La ghair an-nasbi. Tidak selain nasab, gitu maksudnya. Paham dong? Jadi, kenapa ini ghairu di sini, la ghairu gitu. Kenapa di dhamma? ya la khairu karena diniatkan ya ada mudhaf ilaih setelahnya yaitu la ghair an-nasbi. Nah, tidak selain nasab. Jadi semuanya dinasab. Baik, aqulu hukmul munada, hukum al-munada annahu yanqasimu lak ismain. Munada itu dibagi menjadi dua klasifikasinya, mabniyun wa mu'rab. Mabniyun wa mu'rab. Fa amma al-mufradul 'alam. Adapun al-mufradul 'alam wan nakiratul maqsudatu. Apa tadi makna al-mufrad? Laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Apa makna al-'alam dari? Maka na ta'rifuhu sabiqun sabiqan 'alan al-nida, yakni isim 'alam. Na'am, yang merupakan ma'rifah. Baik. Wan nakiral maqsudah, isimnya nakira bentuknya tapi dari segi makna maqsudah, ya. Yakni yang dimaksudkan dengannya tertentu. Nah, jadi dia mendekati makna ma'rifah karena ada tertentu yang dituju. Nah, fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya yubnayani, ya, keduanya mabni ala ma yurfa'ani bihi fi halatil i'rab. Ini yang kita pegang yang dijelaskan dalam syarah. Ini yang dihafalkan ini i'rabnya. Na'am, yubnayani 'ala ma yurfa'ani bihi fi halati al-i'rab. Tamam? Keduanya mabni, ya? Di atas apa yang keduanya di rafa' dengannya pada dalam keadaan i'rab. Fa in kana yurfa'ani bidh-dhammah, apabila keduanya dirafa dengan dhammah. Nah, apabila keduanya dirafa dengan apa? Dengan dhammah. Baik, apabila keduanya dirafa dengan dhammah, wa dhalikal mufradu wa jam'ut taksiri wa jam'ul muannatsis salim, yaitu isim mufrad, ya, jam' taksir, jam' muannats salim. Ini semua kan dirafa' dengan dhamma kan? Ya. Baik dia mufrad, jam' taksir, jam' muannats salim itu alam, isim alam, ya. Atau nakira maksudah. Baik. Maka fa innahuma yubnayani 'ala dhamma, maka keduanya mabni 'ala dhamm. Contoh misal mufrad qauluk, ya, contoh isim mufrad. Naam, qauluk ya zaidu, ya zaidu, ya rajulu, tamam. Nah, berarti bagaimana i'rabnya ini ya zaidu, ya rajulu? Yaitu ya harfu nida, zaidu munada mufrad mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, karena asalnya sebenarnya al-asl adalah ad'u zaidan, aku memanggil Zaid. Ya. Lihat ya keterangannya di sini. Lihat di i'rab ini ada keterangannya. I'rab ya Zaidu, lihat. Li'anna al-asla ad'u Zaidan. Karena asalnya adalah ad'u Zaidan. Saya memanggil Zaidan. Fa hudhifal fi'lu, maka fi'il dibuang, fi'il ad'u wujuban secara wajib, wa huwa ad'u fi'il dibuang secara wajib yaitu ad'u fi'il ad'u, wa nabat ya anhu, dan ya menggantikan darinya. Fasoro, maka menjadilah ya Zaidu. Ha? Menjadilah apa? Ya Zaidu. Wa mitluhu ya rajulu. Sama. Ya Zaidu. Zaidu tadi munala mufrad. Mabni ala dhamm fi mahalli nasb maf'ulun bi. Rajulu kita mengatakan apa? Munada. Kita mengatakan rajulu. Naam. Munada nakira maqsudah. Iya. Nakira maqsudah. Naam. Berarti mabniyun ala dhamm fi mahalli nasb maf'ulun bi. Tamam? Berarti apa yang kita lewati itu, coba kembali lihat i'rabnya. Kita kembali meng-i'rab itu pada pembahasan awal. Nah, pada pembagian huruf an-nida. Ya Amru ijtahid. Nam Azaidu ay Muhammadu ay Aliyu haya Ibrahim. Ini semua contoh munadanya apa? Mufrad alam. Ya. Nah, jadi ini semuanya di i'rab munada mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kemudian yang setelahnya di i'rab yaitu ijtahid, ya. Di i'rab aja ijtahid, ta'allam, akbil, tasaddaq, istaqim. Nah. Tamam. Dan di sini semuanya i'rabnya adalah fi'il apa? Ijtahid, ta'allam, iqbil, tasaddaq, istaqim, semuanya fi'il amr. Yani mabniun ala sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Fa'iluhu dhamir musafi juban takdiruhu anta. Na'am. Ya Zaidu, ya Hindu. Tamam. Kemudian ayat ini Yusufu, ya Yusufu, kembali masih yang tadi, contoh yang tadi, karena kita sudah belajar i'rabnya, sekarang kita kembali mengi'rab. Yusufu a'rid an hadha. Nah, Yusufu a'rid an hadha. Yusufu ha munada. Nah, yani mufrad alam ini, berarti munada mufrad mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ain harfu nida? Munada bi harfi nida mahdhuf. Tamam? Takdiruhu ya Yusufu. Ini yang kita pelajari tadi, tidak boleh ditakdirkan huruf nida selain ya. Nah, selain ya tidak bisa. Nah, harus ditakdirkan ya. Setelah itu di i'rab a'rid an hadha. A'rid adalah fi'il amr. Mabniun ala sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Fa'ilu. Tayyib, an hadha ha harfu tanbih. Dha mabni ala sukun. Ha. Fi mahalli jarin bi harfi jar. Tayyib, wal jar majrur. Baik. Ya, ini contoh-contoh yang lewat. Yang contohnya ada untuk contoh untuk mufrad alam. Naam. Kita lanjutkan di sini. Tadi wa mithal mufrad qauluka ya Zaid wa ya rajul wa qaulu ta'ala. Naam. Wa qaulu ta'ala ya Nuhu ihbit bi salam. Ya Nuhu ihbit bisalam. Wahai Nuh, mendaratlah dalam keadaan selamat. Mendaratlah dalam keadaan selamat. Nah, Nah, ini termasuk munada. Naam mufrad alam. Tamam. Berarti ya. Diarap dulu salah satu dari antum. Endama, ha, faddal. Ya Nuh bi tabi salamin. Ya, harfun nida. Nuhu. Nuhu. Munada mufrad. Mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulan bi. Ihbid fi'lun amr mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun fi wujuban taktiruhu anta. Alba harfu jarin. Salamin ismun majrurun bi harfil jar. Wa 'alamatu jarrihi al-kasratu dhahiru ta'ala akhirih. Di sini al-jar majrur tidak di i'rab muta'allib bil fi'li, bukan terkait langsung dengan fi'il. Ya. Tapi di i'rab apa di sini? Ya. Jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin hal. Takdiruhu wa takdir ihbit mutalabbisan bisalam. Yani mendaratlah kamu dalam keadaan, itu mengartinya. Dalam keadaan selamat, mutalabbisan bisalam, dalam keadaan selamat. Jadi ada hal mahdhuf, itu yang kita artikan dalam keadaan. Bisalam jar majrur ini ta'alluqnya dengan hal yang mahdhuf tersebut. Hal dari fa'il yang ada pada ihbit anta, yang kembalinya ke Nuh. Wadih? Tayyib. Ya ar wa qawlihi. Nah, wa qawluhu. Dan firman Allah Ta'ala. Ya ardu ibla'i ma'ak. Ya ardu ibla'i ma'ak. Ya, ini contoh untuk nakirah maksudah. Karena ardu bukan mufrad alam. Bukan. Nah. Tapi nakirah. Ya. Nakirah tapi maksudah. Nakirah tertentu yang dituju. Nah. Wahai bumi. Ya. Ibla'i ma'aki. Telanlah airmu. Nah. Sehingga terserap masuk, ditelan oleh bumi, hilang, jadi berhenti banjirnya. Begitu. Nah. Al-i'rab. Ya ardu bla'i ma'aki. Ya harfu nida'in. Ardu munada mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ibla'i fi'l amrin mabniun 'ala hadfin nun. Mabniun 'ala hadfin nun. Na'am. والياء ضمير مطلق لا محل له من الاعراب. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ماء مفعول به منصوب بالفعل وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره وهو مضاف. الكاف مضاف اليه مجرور بالمضاف. Baik. Wa mithalu jam'i taksiri, contoh jam'i taksir, qawluk. Ya zuyudu wa ya hunudu. Ya. Jadi ya harfu nida, kemudian zuyudu, ini jama' taksir. Nah, hunu jama' taksir. Tayyib. Yani munada mufrad. Nah, mufrad alam. Kok mufrad pada jama' taksir? Karena mufrad di sini maksudnya bukan mudhaf, bukan syabihan bil fil mudhaf. Tayyib. Mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ya jibalu. Ini ya jama' taksir dan termasuk kategori nakirah maksudah. Ya. Ya jibalu. Naam. Wahai gunung-gunung, awibi ma'ah. Tayyib. Nah, di Arab dulu ini. Awibi ma'ah. Ini sama Arabnya dengan awibi, sama dengan ibla'i, ya. Kemudian ma'ah. Ya, harfu nida jibalun. Una ya mafradun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Awibi. Awibi. Fi'lun amrin mabniun mabniun ala hatin nun. Mabniun la mahala lahu min al-i'rab. Al-ya. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ma'ah. Zarfu makanin mabniun ala al-fathi. Zarfu makanin. Zarfu makan. Mansubun bil fi'li. Mansubun bil fi'li. Wa alamatu nasbihi al-fathah dhahiratu ala akhirih. Wa huwa mudaf. Aywa. Al-hadamir muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarin bil mudaf. Tayyib. Naktafi bihadha al-qadr. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.